Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-12 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang renovasi Ka'bah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, berkumpullah orang-orang Quraisy untuk merenovasi Ka'bah. Ketika bangunan sudah selesai direnovasi dan tinggal menaruh Hajar Aswad, maka terjadi perselisihan. Masing-masing kabilah merasa berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Dan mereka menganggap ini adalah sebuah kehormatan. Sampai hampir-hampir terjadi peperangan. Kemudian setelah itu, mereka bersepakat pada hari tertentu bahwa yang pertama kali memasuki Masjidil Haram di hari tersebut, dialah yang akan memberikan keputusan di antara mereka. Dan ternyata, yang pertama kali masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkata, ini adalah Al-Amin, kami meridainya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta sebuah kain dan mengambil Hajar Aswad, kemudian meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Setelah itu beliau meminta masing-masing kabilah untuk memegang kain dan membawa Hajar Aswad bersama-sama menuju ke tempatnya. Sehingga ketika sudah sampai ke tempatnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkan pada tempatnya. Dengan demikian selesailah renovasi Ka'bah. Demikianlah Muhammad dengan hikmahnya memadamkan api fitnah yang hampir berkobar di antara orang-orang Quraisy. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.